bukan jodohku yang selalu setia menemani aku. Maafkanlah aku yang meninggalkan kamu. Ku harap kau mau mengerti. Bulan jadi saksi menyakitkan hati. Biarkan waktu yang menjawabnya, agar kita berdua bisa selalu bersama. Satu cinta di hatiku itu kamu. Tak ada cinta yang lain, cuma kamu. Walau kau dan aku tak bisa jadi satu, namun rasa cinta hanya untukmu. Andai saja kau tahu isi dalam hatiku, mencintaimu adalah bahagia untukku. Karena dirimu anugerah terindah yang hadir dalam hidupku. Karena kau pacarku, tapi bukan jodohku, yang selalu setia menemani aku. Mengapa harus terpisah?